Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya amma ba'd. Akhwati fillah. Rahmani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita hadis arba'in. Kita sampai pada hadis ke-38, man azali waliya kata Adam tuhu bil harb. Hadis ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah berikan kepada mukminin, para walinya, orang-orang yang bertakwa dan taat kepadanya. Hadis menunjukkan ancaman bahwa yang mengganggu wali-wali Allah, maka Allah kabarkan padanya bahwa Allah memeranginya, karena dia memerangi wali Allah. Makanya dalam lafaz lain disebutkan, faqad istahalla muharabati. Ya, dengan itu mengganggu atau menyakiti wali Allah menghalalkan peperangan denganku. Berani perang dengan Allah. Atau di lafaz Ibnu Majah, faqad barazani bil muharabah, menantangku perang. Itu bisa maknanya dari kelemahan. Hal ini menunjukkan bahwa wali Allah yang wajib mereka dicintai, dihormati, dimuliakan. Maka haram untuk dimusuhi dan disakiti. Bagaimana musuh Allah, mereka wajib dimusuhi, dibenci, dan haram untuk kita berloyalitas kepada mereka. Seperti yang Allah sebutkan, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian berwala' kepadanya. Dalam perkara ini, Allah mensifati para walinya, orang yang mencintainya, oh mereka itu dicintai Allah, mereka pun cinta kepada Allah, mereka berlemah lembut kepada mukminin dan mulia di hadapan orang-orang kufar. Sifat dari sifat-sifat awliya Allah yang Allah sebutkan dalam ayat. Baik. Perlu kita ketahui bahwa kemaksiatan secara umum, seluruh bentuk kemaksiatan adalah memerangi Allah. Tentunya dengan perbedaan tingkat kemaksiatan itu. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, Ibnu Adam halaka bi muharabatillahi min taqah, fa inna man 'asa Allah faqad harabahu. Wahai Bani Adam, mampukah kalian memerangi Allah? Karena orang yang bermaksiat kepada Allah, dia telah memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu salah satu dosa yang cukup berat hukumannya adalah muharibin yang memerangi Allah. Orang-orang yang menentang dan melawan Allah. Mereka ini Allah sebutkan di dalam Quran ancaman kepada mereka. Begitu berat Allah sebutkan balasannya di dalam syariat. Yang disebut dengan Al-Muharibin. Al-Muharibin ini banyak perilaku yang mereka lakukan di Al-Ma'idah. Allah katakan, innama jaza'ul ladina yuharibunallah wa rasulah ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Alasan penghukuman bagi yang memerangi Allah dan Rasulnya melakukan kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Kalau tangan kanan berarti dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan menyilang. Atau diasingkan jauh dari negerinya. Dan itu hukuman kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat azab yang besar. Balasan ini, hukuman ini bagi yang memerangi Allah dan Rasul, masuk di dalamnya beberapa maksiat besar seperti kutu utorik, para perompak, karena membuat takut orang, mendolimi orang, bahkan mungkin membunuh nyawa yang tidak berdosa. Ini muharibin, Allah sebut mereka memerangi Allah dan Rasulnya karena maksiat besar, melakukan kerusakan di muka bumi. Ala kulli hal, maka demikian pula dalam hadis ini, memusuhi atau memerangi wali-wali Allah, ini besar dosanya. Memerangi Allah berarti, karena Allah berjanji membela, menolong para walinya, karena Allah cinta kepada mereka. Di dalam hadis pula para wali Allah seperti hadis qudsi yang ma'ruf, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma faratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta yuhibba. Hadis, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari kewajiban yang dia lakukan, dan terus dia melakukan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Tapi para wali Allah, wali itu dari wilayah, asal katanya, yang maknanya dekat, kedekatan. Artinya mereka dekat dan mendekatkan diri terus kepada Allah, baik yang wajib maupun dengan yang sunnah-sunnah. Bagaimana ada musuh, musuh Allah itu dari adawa, permusuhan, yang berarti asal artinya jauh, sesuatu yang jauh, mereka jauh. Para walinya Allah sebutkan ada dua macam dalam hadis. Yang pertama, mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang fardu-fardu, baik itu pelaksanaan yang wajib atau meninggalkan yang haram, ini fardu. Yang kedua, mereka yang melakukan yang fardu ditambah dengan nafilah, yang sunnah-sunnah. Dengan demikian, tidak ada jalan bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya, melaksanakan syariatnya, tentunya melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Berarti orang yang mengaku sebagai wali Allah, dan diakui sebagai wali Allah, disebut-sebut, dianggap, sementara dia jauh dari jalan ini, menyimpang, jauh dari tuntunan Quran, jauh dari sunnah Rasulnya, maka nyata kalau dia itu dusta dalam pengakuan. Seperti musyrikin yang mengaku cinta kepada Allah dengan bertaqarrub, mendekatkan diri dengan cara syirik, mereka beribadah kepada berhala dan sesembahan-sesembahan mereka. Banyak Allah dustakan mereka. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami tidaklah sembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Yahud, Nasara juga sama. Allah dustakan ucapan mereka, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan kecintaan Allah, orang yang dicintai Allah Ta'ala, Allah menyukulim. Padahal mereka mendustakan para Rasul, memerangi para Rasul, bahkan membunuhnya. Yang wajib jelas mereka tinggalkan, yang haram mereka langgar. Bagaimana menjadi kekasih Allah dan bahkan anak-anak Allah seperti ucapan mereka. Yang jelas, hadis menyebutkan para wali Allah itu dua derajat. Yang pertama, yang menjalankan yang fardu-fardu. Dan mereka ini yang ayat tersebut, ashabul yamin, ini derajat pertama, ka kalau diuraikan perkara fardu yang waalaikumsalam. Perkara adli afwan anak belum selesai sama Walis ya. Nanti kalau selesai anak bung yang itu. Nah. Ntar lagi. Perkara fardu yang paling besar, paling agung, paling Allah cintai, sholat. Dan itu sangat paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dan Allah perintahkan itu dalam banyak ayat. Wasjud, waqtarib, sujudlah dan dekatkan dirimu pada Allah. Rasul pun katakan, akrab ma yakunul abdi min rabbi wa huwa sajid. Kedekat-dekatnya hamba kepada Allah, nah dia sujud. Maka, idza kana ahadukum yusalli fa innama yunaji rabbah. Kalau kamu sholat, Nabi katakan, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah saat sholat. Termasuk yang fardu, yang Allah sangat cintai, mendekatkan kepada Allah, adilnya seorang pemimpin, penguasa kepada rakyatnya, baik secara umum kepemimpinan besar, artinya dia raja, khalifah, amir, presiden, sultan atau semisal ini, atau kepemimpinan khusus dalam skop kecil seperti seorang bapak di keluarganya, di rumah tangganya, seorang suami kepada istri maupun anak-anaknya. Jadi juga fardu mendekatkan diri kepada Allah seperti yang Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kisah Muslim, Rasul juga sebutkan dari hadis Abdullah bin Umar, innal muqsitin indallah ala manabira min nur ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang yang adil itu di sisi Allah, Allah tempatkan mereka di tempat tinggi dari cahaya di sebelah kanan Rahman, dan kedua tangan Allah itu kanan penuh barokah. Dan mereka ini yang Allah beri balasan adalah yang adil dalam hukum mereka dan juga kepada keluarga mereka. Di Tirmidzi juga disebutkan, inna ahabbal ibad ilallah yawmal qiyamah wa'adnahum ilaih majlisan imamun adil. Yang paling Allah cintai hambanya di hari kiamat, paling dekat dengannya adalah seorang imam, pemimpin yang adil. Al-Mu'im ini faraid, yang fardu-fardu. Contoh bentuk yang fardu, yang mendekatkan diri kepada Allah. Derajat yang kedua, derajat as-sabiqin al-muqarrabin. Dan mereka ini tidak merasa cukup dengan yang fardu, tapi juga dengan yang sunnah. Mereka amalkan, tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga rumah-rumah kru, dan semakin dia perbanyak itu, semakin menjadikan Allah cinta kepadanya. Qala yazalu abdi yatakarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sunnah, hingga aku mencintainya. Maka orang yang dicintai Allah, akan Allah berikan padanya rasa cinta kepada Allah, semakin ditambah cinta ketaatan kepada Allah. Allah berikan padanya kesibukan berzikir, beribadah kepada Allah, dan semakin dia perbanyak itu, semakin dia dekat, semakin dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat kedua yang tersebutkan dalam hadis qudsi. Masya Allah, at-taufiq was-sadaq. Di dalam hadis Allah sebutkan, atau maaf, dalam ayat Allah sebutkan sifat mereka itu adillatin alal mu'minin. Mereka berlemah lembut kepada mu'minin. Ini dalam bermuamalah mereka kepada mu'minin lunak, lembut, meletakkan sayapnya, tawadhu. Aizzatin alal kafirin, dari kepada kufar mereka mulia di hadapan kufar, bermuamalah dengan mereka dengan kemuliaan. Demikian, karena mukminin cinta Allah dan Allah cinta mereka, maka dia muamalah kepada mereka dengan kecintaan, kelemah lembutan. Nah, kufar karena dibenci Allah, musuh Allah, dia pun menghadapi mereka dengan permusuhan dan kebencian. Ayat lain katakan asyidda alal kufar ruhama bainahum. Mereka mukminin itu keras kepada kufar, dan rahmat, penuh kasih sayang kepada sesama mereka. Maka bukti dari kecintaan kepada mahbub, kepada yang dicintai, adalah memerangi, memusuhi musuh-musuh al-mahbub, musuh-musuh yang kamu cintai. Kalau disebutkan musuhmu adalah bukan hanya orang yang memusuhimu, tapi juga yang memusuhi yang kamu cintai. kamu sangat mencintai, kamu sangat dekat, maka yang berani memusuhi cintamu itu berarti musuh bagimu. Itu konsekuensi tuntutan cinta yang benar. Ala kulli hal, itu sifat yang Allah sebutkan dalam Quran. Di dalam sunnah termasuk doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di Musnad Ahmad, atani Rabbi ya'ani fil manam, kata Rasulullah, Rabbu datang kepadaku saat aku tidur dan mimpi. Faqala li, mimpi Nabi tentunya wahyu hak. Kemudian dikatakan padaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul, ucapkan dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaan padamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yubalighuni hubbak, dan juga mohon kepadamu amalan yang semakin mendekatkan aku, menyampaikan aku kepada cinta kepadamu. Nah, artinya bagi derajat ini yang kedua, sabiqi muqarrabin, mengamalkan yang wajib, yang sunnah, bagi mereka segala-galanya yang paling penting, paling menyibukkan mereka, apa yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, semakin menambah ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Ini derajat kedua yang tersebutkan di dalam hadis. Ucapan a'immah dalam hal ini banyak kemana dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kalau yang wajib-wajib tadi sudah contohkan tentunya. Ada pun nawafil, yang nafilah, karena hadis sebutkan mendekatkan diri terus kepada Allah dengan yang nafilah-nafilah, yang sunnah, termasuk yang sunnah yang sangat agung adalah memperbanyak tilawatul Quran dengan tadabbur, memahami maknanya. Seperti kata sahabat Khabbab Ibnul Arad, nasihati seseorang, dekatkan dirimu kepada Allah sebanyak mungkin dan ketahui bentuk pendekatan dirimu kepada Allah, tidak ada yang lebih ia cintai, lebih dicintai Allah dari firman-Nya. dengan ayat-ayat Quran, hadis dari Habab. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, man ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu, yang mencintai Quran maka dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini bentuk nafilah yang termasuk sangat afdal, termasuk banyak berzikir kepada Allah, dan itu yang Rasul wasiatkan, antamut wa lisanuka rabbun min dzikrillah, berusahalah kamu mati, artinya terus sampai kamu mati dalam keadaan lisanmu basah dengan zikrullah, terus dalam zikir kepada Allah. Demikian amalan-amalan sunnah yang ma'ruf di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Ini contoh bagaimana seorang hamba akan semakin dekat kepada Rabb-nya, semakin berhak untuk mendapat wilayatullah, menjadi wali Allah, seperti yang Quran maupun hadis sebutkan kepada kita. Maaf. Mungkin kita cukupkan sekian. Selamat lanjutkan ini. Kita ambil pertemuan depan. Wala insya'alani la'uqtiyannahu wala in usta'alani la'uqtiyannahu. Kalau dia minta, aku pasti akan beri. Kalau dia berlindung padaku, pasti akan berlindungi. Bicara. Insya'Allah pertemuan depan. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.